وارفع بواو منصبا من الف والجرور بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والف محيط منه منه بانا اب اخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر والشرط ذا الاعراب ان يضافن لا ليا كجاء اخ ابي كذا اتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الاحرق والحلون قولوا وعلمون عليون وراضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم ونسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وابدي نسب ما كا يدعو يرمي ورفع فيها منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند ومني والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابنيك أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع ونسب والجر نا صلح تعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وألما ومن ضمير الرفع ما يستتر تفعل وافق تقتبد إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إيايا وتفرع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو أفصل أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا كذاك خلتنيه واتصالا أختار غيري اختارا الانفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا نعم ini masuk pada wasil أو افصل أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غيري اختيارا انفصالا وسل سل itu artinya di situ سل sambungkan أو افصل ya سل أو افصل افصل artinya pisahkan سل sambung افصل pisahkan Ha'a salnihi. Ha'a. Ya. Kata-kata salnihi. Ini kaitannya dengan kontekstual nanti ada fi'lun yang dinasabkan. Ya, makanya disebutkan ha yajuzu fil ha min salnihi. Ada ha-nya. Salnihi ha. Afsil ha. Ha-nya itu di dari salnihi dipisahkan. Wa ma asbahahu dan apa yang semisalnya fi kuntuhu. Artinya kuntu. Hunya tambahan. Al-khulfu intama. Khulf itu yang di belakangnya itu intama. Kada khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtara infisala. Kadaka. Demikian juga khiltanihi. Sama dengan ketika kata-kata khiltanihi. Wattisala. Ini ketika disambung akhtaru. Aku memilihnya. Ghairi selainku ikhtara infisala. Itu memilih infisala. Dipisahkan. Dia akan tambahkan lagi ketika sudah membaca syarahnya menjadi lebih faham lagi. Qulhu au huna litakhir. Au yang mana nih? Au yang di sini. Ya. Au itu ikhtiar. Pilihan, Mas. Ya'ni yajuzul waslu wal faslu fil ha'i min salnihi. Jadi nulisnya bisa sal ni ya, salni saja. Tambahinya pisah atau salnihi. Nihi. Salnihi, hinya digabung. Paham sampai sini? Ya, itu pilihan. La fil ya. La fil ya. Wa ma asbahu fi kuntuhu khulfun tama. Kadzaka kiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtiara infisala. Ini bukan dia-nya. Salni bimakna is'al, mintalah. Salni, mintalah kepadaku ata'an, pemberian. Walaysa makna salni min khabarin. Mintalah kepadaku dari khabar. Pengabaran. Bukan seperti itu. Balis su'alu huna min su'al atiyata. Ya, min soalil atiyati. Pertanyaan, permintaan di sini, soal di sini adalah tentang atiyah. Itu bukan pertanyaan untuk gimana kabarnya, bukan. Tapi soal di sini adalah permintaan untuk memberikan. Karena sa'ala, la tas'al ghairi. Jangan minta kepada selainku. Is'alni, mintalah kepadaku untuk aku berikan, maksudnya. Bukan tanyalah kepadaku. Artinya apa? Bukan bertanya tentang kabar atau jawaban, tapi meminta. Paham maksudnya di sini? Paham ya? Beda antara sa'ala, su'al, itu pertanyaan, tapi juga permintaan. Paham? Nah. Paham sampai di sini? Nah. Jadi ini adalah memohon untuk diberikan. Wa fi'luha al-madhi. Fi'ilnya adalah fi'il madhi. Sa'ala. Sa'ala. Telah meminta. Fa'idha qulta. Kalau engkau mengatakan. Sa'ala nihi. Ya. Dia meminta kepadaku. Nya. Ya juzu fil-ha. Ya. Maka boleh dalam ha di sini adalah. Min. Dari. Sa'al nihi. Sa'ala nihi. Ya, sa'alanihi. Dia telah memintaku hi. Hi itu dia. Sa'alnihi arti tentang pemberian. Wal waslu wal faslu, yang bersambung dan yang berpisah. Waslu. Faslu. Bersambung dan berpisah. Ada sambungnya wasl, ada pisahnya fasl. Li'annahu yaqulu, karena dia mengatakan sil awif sil ha'a salnihi wa ma'ashbah. Ya, Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah mengatakan sil, karena Ibnu Malik mengatakan sil, sambunglah. Awif sil atau pisahlah. Ha'a salnihi, ha' dalam salnihi. Ini ha' di sini. Paham sampai sini? Ha' yang mana? Yang salnihi, hi-nya itu. wa ma asbahahu, dan apa yang semisalnya. Fataqulu, maka engkau katakan salnihi bil wasli, dengan menyambung. Fa wa taqul salni iyahu. Ini kan sebagai maf'ul, Mas. Sebagai apa? Maf'ul. Maka bisa maf'ul karena dia mansub iyahu. Paham sampai sini? Nah, salnihi iyahu. Ya, mintalah kepadaku iyahu tentangnya. Tentang tentangnya. Bil fasl, dengan ya. Fa yajuzu wajhani, maka boleh dalam dua sudut pandang. Wa yajuzu an aqula, dan boleh aku katakan sa'alanihi. Yajuzu an aqula sa'alni iyahu. Ini dua model, dua cara pandang. Sa'alnihi iyahu, ya. Sa'alani. Sa'alani iyahu. Atau sa'alanihi. Paham? Bedanya cuma di sini, Mas. Hi. Ketika misalnya hi. Paham sampai sini? Nah. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka, iyyaka nasta'in. Ya. Harusnya kan nasta'inu iyyaka, na'buduku iyyaka. Tapi iyyakanya di depankan. Itu yufidul hasr. Membatasi bahwasanya hanya kepadamu, ya, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Paham sampai? Nah. Karena qauluhu salnihi wa ma asbahahu. Mintalah kepadaku dan apa yang semisalnya. Naqulu man ladzi yushbihu salni? Apa yang semisal dengan salni? Ya. Mintalah kepadaku maksudnya. Ta'alani, dia meminta kepadaku. Kalau salni, mintalah kepadaku. Beda enggak? Nah, ini loh. Bedanya sa'alnihi dan salni. Kalau salni, ini fi'il, fi'il amr. Ya, mintalah kepadaku. Sa'alni. Kalau sa'alanihi, dia telah meminta kepadaku. Paham? Nah. Al-jawab yushbihu salni kullu fi'lin yansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada' wal khabar. Jawab yang menjawab siapa? Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah di sini. Yang menyerupai dengan salni itu adalah setiap fi'il yang bisa menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul. Dua maf'ul itu artinya apa, Pak Hadi? Dua maf'ul. Dua maf'ul. Dua objek. Pak Hadi dan Bu Hadi. Ya. Jadi kullu fi'lin yansibu maf'ulaini. Setiap fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Ini berlakunya. Laisa asluhuma mubtada' wal khabar. Tapi bukan asal keduanya itu dari mubtada' dan khabar. Ya. Maf'ulaini barunya dua isim. Tapi bukan mubtada' dan khabar. Bukan al-ilmu nafi'un. Bukan ilmu nafi'un. Itu tidak bisa menjadi apa? Misalnya apa? Salnihi. Al-ilma nafi'an. Enggak. Bukan itu. Contohnya. Mislu. As-thawbu kasanihi. As-thawbu kasanihi. Yajuzu as-thawbu kasanihi iyahu. Boleh dimakai dengan apa? Asaubu, pakaian. Kasanihi, aku telah memakaikannya. Aku telah memberikannya. Pakaian, aku telah memberikannya. Paham maksudnya sih? Sama dengan apa? Di alamat isim. Alamat isim, Mas. Masih ingat alamat isim? Yang keenam. Alamat isim yang kena, Mas. Apa, Mas? Alamat isim yang kena, Mas. Ingat gak? Di syarah ini, Mas. Ya'udu dhamir ila ya. Sihatu audu dhamir ilaihi. Maksudnya di situ kembalinya dhamir kepada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Hinya itu loh Mas, hinya baliknya kepada kasaub. Taubu kasanihi. Baju itu aku telah memberikannya. Nya. Paham enggak? Itu di halaman berapa, Mas? Ingat enggak? Ana masih ingat 65. Coba. Kalau enggak ya. Bukan fielding. Kalau enggak 27. Ini maksudnya 59. Ayo. Iya. Soalnya 59. Jadi di sini sihatu audi dhamir ilaihi. Itu disebutkan oleh Syekh ada 6. Ada 6 ciri-ciri isim. Kalau yang 5 itu sudah disebutkan di syarah Jurumiyah. Ada tambahan 1 yang itu sebenarnya perluasan dari apa Mas? Aywa, perluasan dari al-isnadu ilaih. Al-jar wa tanwin al-isnadu ilaih wa-nida dan as-sihatu audit domir ilaihi. Contohnya, sihatu domir, ya, ini adalah apa? Nih. Zaidun dorobtuhu. Ini contohnya. Zaidun dorobtuhu. Zaid, aku telah memukulnya. Hunya kepada apa? Kepada Zaid. Jadi ini adalah contoh dari anda isim yang keenam menurut di syarah Alfiyah bin Malik ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah. Jadi fa'audu dhamir dallana ala anna mahma ismun. Itu adalah isim, menunjukkan pada isim. Ya. Karena tidak menerima isnad penyandaran, maka kembali lagi kepada dhamir yang telah disebutkan. Sihatu audit dhamir ilaihi. Berlakunya dhamir yang kembali kepadanya. Itu Mas, sihatu dhamir, sihatu audit dhamir ilaihi. Nah, 228. Nah, balik lagi. Ingat-ingat Thomas. Kemudian kullu fi'lin yasibu, ini harus nah, as-thawbu kasanihi, yajuzu as-thawbu kasanihi. Li'anna kasa, kasa itu artinya apa? Bukan kain kasa, Pak Adi. Butuh kain kasa, Pak Adi? Ya, min di sini min syabihi salni. Yang sama dengan kasa itu yang menyerupai salni. Salni meminta kepadaku. Fahya tansibu maf'ulaini laisa aslumal mubtada wal khabar. Ini fi'il ini bisa menasabkan dua maf'ul, dua objek yang keduanya bukan asalnya dari mubtada dan khabar. Kadzalika taqul, sebagaimana juga engkau katakan ad-dirhamu a'tanihi. Dirham telah aku memberikannya. A'tanihi. Wa yajuzu ad-dirhamu a'tani iyyahu. Dirham itu telah benar-benar aku berikan kepadanya. Wa hadhihi min musyabati salnihi. Inilah yang sama dengan salnihi. Li'annaha nasabat maf'ulaini. Karena ini ya, fi'il ini menasabkan dua fi'il, dua maf'ul, dua objek. Laisa asluhal mubtada wal khobar, dan asalnya bukan mubtada dan khobar. Paham sampai sini, Mas? Nah. Itu antum bisa tulis di sini. Tulis di sini apa, Mas? Kasa. Kasa dan a'ta. Ya. Kasa dan a'ta. Hah? Kemana ini? Hilang. Sebentar, Mas. Jadi di sini bedanya. Tadi antum nanya beda yang mana, Mas? Kasa itu artinya memberikan baju, pakaian. A'ta artinya memberi. Memberi. Dan dia itu menjadikan fi'ilnya menasabkan dua maf'ul. Kasa telah memberikan baju. Sama halnya dengan hadis tadi, iktasaita. Ya. Sama dengan tadi, Mas, di Bajadun Nadirin tadi. Nih. Antum lihat. Fataksuha idaktasaita. Maka engkau harus memberikan baju kepada istrimu apabila engkau itu juga memakai baju. Rauh Tuhan, Mas. Alhamdulillah. Paham? Nah. Kasa. Kasa kemudian a'ta. Sama dengan sal. Nah. Sekarang. Waqaluhu sil awif sil kulna inna au ditakhir. Fa'ayuma afsahu wa asaddu alwaslu awil faslu. Perkataan sil awif sil, sambung atau pisah. Kulna kita katakan inna au, bahwasanya sungguhnya au itu litakhir, untuk memilih, Mas. Sama dengan sekarang, Mas. Antum milih ngantuk atau milih melek, pilihan. Ya, khalik mai, khalik mai. Kalau saya tarib. Ya. Tetap fokus kepada kita, Mas. Jangan biarkan ngantuk, Mas. Fa ayyuhuma afsahu? Mana yang lebih fasih? Mana yang lebih lurus, Mas? Al-waslu awil faslu, sambung atau misah? Antum bisa nyambung dengan fokus kajian atau antum misah dengan ngantuk? Ya, mana yang lebih bisa pilihannya? Al-jawab wal jawabu al-waslu afsahu wa asaddu. Menyambung itu jauh lebih fasih, lebih legal. Wa asadu dan lebih lurus lagi, lebih benar. Wa akhadna hadza min wajhaini, dan kita mengambilnya dari sudut, dua sudut pandang. Al-wajhul awal, sudut pandang yang pertama, lafdiyun, cara lafadznya, Mas. Wa huwa anna al-mu'allifa rahimahullah qaddama sil 'ala al-sil wa taqdimu yush'iru bi anna al-wasla awla. Yang pertama, bahwasannya, ya, Ibn Malik, rahimahullah mu'alif di sini, qaddama sil, mengedepankan kata-kata sil, sambunglah, alaf sil, dibandingkan, ifsil, pisahkan, sambung pisahkan, sama halnya dengan pernikahan, Mas. Rukunkan, jangan pisahkan. Rukunkan, Mas, jangan pisahkan. Ne iso. Wattaqdimu yush'iru bi annal wasla aula, dan mengedepankan itu lebih bisa dirasakan bahwasannya menyambung itu lebih utama lagi. Aula. Makanya kalau misalnya dikatakan ya rukun atau cerai, mana yang lebih didahulukan? Rukun dulu. Meskipun itu akan ada bolong-bolong dirasa, tapi bolong-bolong dirasa itu akan bisa disemai lagi dengan ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Tapi kalau sudah pisah, mau diapa-apain gak bisa, mas. Itu sudah lukanya menganga, gak bisa disambung lagi. Apalagi kalau sudah tolak bain, ya. Idza aqamtahu kassartahu. Kalau engkau itu luruskan, maka dia patah. Ya. Nasallahu salamah ya. Ini sebagaimana faedah dari Riyadhus Shalihin yang sebelumnya. Tentang apa? Innal mar'ata khuliqna min dhila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Atau kama qala Nabi SAW. Sekarang, al-wajhu tsani, sisi pandang yang kedua, kenapa wasl itu lebih baik, lebih lurus, lebih fasih lagi? Ma'nawiyun, secara ma'nawi. Wa huwa annal asla huwattisal. Secara hukum asalnya adalah bersambung, mas. Ittisal. Wal infisal, berpisah itu fi hadza mustasna. Ini dikecualikan. Falihada nurajjihu. Maka kita menguatkan. Ya, kuatkan diri, Pak Hadi. Khalik ma'i, Pak Hadi. Ayo. Nah. Min hadaini, ya. Ini ada dua hadaini. Di sini cuma baru Pak Hadi. Eh, harus ada hadaini biar lebih kuat. Min hadaini wajhaini. Dari dua sisi pandang ini. Anal wasla aula. Bahasanya menyambung itu jauh lebih utama lagi. Paham sampai di sini, mas? Yang pertama, lafzi. Ketika apa, mas? Karena secara lafad itu dikedepankan oleh Ibnu Malik. Sil, awif sil. Lafadnya. Yang kedua, maknanya. Maknanya kenapa? Karena hukum asalnya, ittisal, itu hukum asalnya. Ya. Wa infisal fi hadha musnasna, dan hukum asal dari dipisah itu pengecualian. Hukum asal dari ketika orang itu nikah menyatu, mas. Hukum asalnya menyatu. Dikecualikan apabila terjadi sesuatu, maka baru pisah. Naudzubillah min dzalik. Salah maaf. Ya. Kemudian qauluhu intama. Ya, intama. Di sini kenapa ada kata-kata intama, mas? Ya, kenapa ada kata-kata intama di sini? Apakah di situ perlu sesuatu yang lainnya? Ya, karena intama di sini maksudnya adalah milik. Intasaba linnahwiyin, dinasobkan, dinisbatkan kepada ahli nahwu. Paham sampai di sini? Kama yuqalu intama ila abihi. Intama ila abihi maksudnya apa? Kecondongan menjadi milik dari bapaknya. Disandarkan kepada bapaknya. Ai intasaba ila abihi. Atau di sini untusiba. Ya, untusiba ila abihi. Ya, untusiba linahwiyin, untusiba ila abihi. Dinisbatkan kepada bapaknya. Wal khulfu ay al khilafu. Khulfu artinya yang ada di belakang. Wa huwa mubtada'un. Artinya yang berbeda. Khilaf. Al khulfu al khilafu. Wa huwa mubtada'un. Wa jumlatu intama khabaruhu. Intama itu khabarnya. Paham saya ini? Al-khulfu, ya, itu adalah kaitannya dengan apa, mas? Khulfu. Mubtada atau khabar khulfu ini? Ya. Jadi, khulfu atau khalaf. Ada salaf, ada khalaf. Oh, iya. Sebentar, Pak. Tadi gitu. Jadi intama ila abihi dinisbatkan kepada bapaknya untuk siba ila abihi al khulfu ay al khalafu, bukan khilafu ya, al khalafu artinya yang di belakang, kalau khilafu yang bertentangan, al khalafu artinya ada wa huwa mubtada'un, itu mubtada wa jumlatu intama khabaru, dan jumlah kata intama itu adalah khabarnya. Wa qaluhu fi kuntuhu yani kana wa akhwatuha, ini kana wa akhwaha, kuntuhu dulu kala dia, wahya af'alun tarfa'ul isma, kana itu adalah fi'il yang bisa merofakkan isim, isim maksudnya di sini adalah mubtada, ingat-ingat tuh mas, ini adalah mubtada, karena hukum asalnya mubtada dan khobar, ketika ada kana menjadi isim kana, bukan mubtada lagi. Ingat-ingat tuh mas. Wa tansobul khobaro, dan menasobkan khobar. Wa ismu kana huna dhamiru ta kuntu. Ya. Kuntu. Dhamir ta di sini mas. Ta. Wa mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in. Dan dia dimabnikan dalam dhammah atau atas dhammah, dalam posisinya dia rafa, wa khabaruha, dan khabarnya dia dhamir ha kuntuhu, ya harusnya apa, ini kana tambah ana tambah huwa, ya kana ana huwa. Nah, sehingga kalau disambung kana ana di sini dhamirnya, dhamir ta di sini untu, ini isim. Isim kana. Hu itu sebagai dhamir, ya. Hu dia itu sebagai khabarnya. Fi kuntu mabniun ala dhammi fi mahali nasbin. Ya, dia mabni dengan di atas dhammah, dalam posisinya dia nasab. Wal makna huna, maknanya di sini, anna nahwiyyin ikhtalafu fil ha min kuntu. Maknanya adalah para ahli nahwu itu berbeda pendapat dalam hal ha, dalam apa? Kuntuhu. Ya. Bukan kutunggu, kutunggu ngantukmu, padi. Ya, bukan. Kuntuhu. Ya. Ini bisa jadi judul baru kita, produk baru, kuntuhu. Apa tuh artinya? Sinau alfiyasik. Jawabannya nanti disuruh belajar alfiyah dulu. Karena kuntuhu itu dari kana. Taknya adalah isim kana, hunya adalah khobar. Ya. Jadi artinya kuntu di sini masih diperselisihkan. Al awlal waslu, apakah ini yang lebih baik adalah disambungkan, awil awlal al faslu, atau dipisahkan. Bal qad naqulu, namun kita sudah katakan hal yajuzul faslu awil la yajuz, aw la yajuz, apakah boleh dipisahkan atau tidak boleh. Paham sampai di sini mas? Ya. Ini sudah sesuai dengan kodratnya. Ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadil kudrah. Ya, enggak panjang tapi insyaallah terus mas. Jangan pernah menyerah mas. Ya. Karena kalau antum itu tidak bisa mendapatkan semuanya, ya, Jangan pernah meninggalkan semuanya. Ya. Mala yudriku, mala yudraku kulluh, fala yudraku julluh. Apabila engkau, ya, atau apa-apa yang tidak bisa didapati seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau memang kita bisa mempelajari alfiah ini dua kali sepekan, ya maka jangan tinggalkan. Ustaz, saya cuma bisa sekali. Ya jangan tinggalkan juga. Ustaz, saya harus telat. Jangan tinggalkan pula. Kalau antum meninggalkan, maka rugi. Naktafi bihadzal qudra. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.